Setia atas mengandung hati dari derita yang menekan. Janganlah aku mencoba namun tak mampu jua. Tuhan tolong hapuskan air mataku, tiada rasa ku dapat melakukannya. Dari derita ini, dari dalam dosa, hanya Engkau yang kuasa menghapuskan setiap tetes air mata, menghapuskan setiap tetes air mata. Lihatlah air mataku bergerak penuh keserihan. Ku coba untuk menghentikannya namun tak mampu jua. Tuhan tolong hapuskan air mataku, tiada satu dapat melakukannya. Dari-derita ini, dari dalamnya dosa, hanya Engkau yang kuasa menghapuskan setiap tetes air mata, menghapuskan setiap tetes air mata. Tuhan tolong hapuskan air mataku, tiada satu dapat melakukannya.